إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله ومن تمسك بهديهم إلى يوم الدين أما بعد Setelah kita terangkan dari ucapan penulis Al-Imam Abu Utsman Ash-Shaubuni rahimahullahu taala dari madhab as-salaf berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa para a'immatus salaf ashabul hadits mereka menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mereka merubah maknanya dan tanpa membagaimanakannya. Iya. Maka ini dari kaidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi yang pertama berkaitan dengan sumber pengambilan, sumber penetapan. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, setelah mereka menetapkannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka meyakini hal tersebut, nama-nama dan sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah dengan tidak diserupakan dengan makhluknya. Iya. Kemudian setelah menjelaskan kaidah ini, maka beliau rahimahullah ta'ala kembali melanjutkan dan lebih mempertegas prinsip ahli sunnah ini, prinsip ashabul hadith. Kata beliau, wa pada a'ada Allah Ta'ala ahla sunnah min at-tahrifi wat-tashbihi wat-takyif wa manna 'alaihim bit-ta'rifi wat-tafsil hatta salaku sabila at-tauhid wat-tanzih wa taraku al-qawla bit-ta'til wat-tashbih wattaba'u qala Allah 'azza wa jalla laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Kata beliau, dan ahli sunnah telah dijaga oleh Allah. Mereka dijaga dari at-tahrif. Tahrif sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terbagi dua, ada tahrif lafaz, tahriful lafaz, dan ada tahriful makna. Tahrif bermakna merubah merubah lafaz, dan ada tahrif bermakna merubah makna. Tahrif merubah lafaz seperti orang-orang seperti keberadaan ahlul bidah yang ketika dibacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan, maka datanglah ahli bidah yang menolak ini, dan mereka telah mempunyai kaidah bahwa Al-Quran bukan kalam Allah, bukan Allah yang berbicara, tapi Musa yang berbicara kepada Allah. Ya. Maka mereka merubah lafaz ayat. Ayat dalam Al-Quran semua bacaan wa kallamallahu didamma ha pada lafzul jalalah. Kallamallahu. Maka ahlul bid'ah, karena mereka bidah mereka tidak cocok dengan ini, mereka rubah lafadznya. Mereka baca wa kallamallaha. Jadi terbalik artinya. Kalau diartikan, kalau seperti di dalam Al-Quran, wa kallamallahu diartikan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Tapi ahlul bidah tidak menerima ini. Mereka balik ayat itu. Mereka katakan bukan Nabi Musa yang bukan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa yang berbicara kepada Allah. Karena itu mereka baca wa kallamallaha. Dan ini tahrif lafaz. Jelas? Ini dari kerancangan ahlul bidah. Hampir berani merubah lafaz Al-Quran. Ya, anggap di ayat itu sama seperti yang mereka katakan bahwa Nabi Musa berbicara kepada Allah. Terus bagaimana dengan di ayat yang lain? Surah Al-Araf. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya. Ketika Musa datang ke miqat kami dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Ini enggak bisa lagi dia rubah itu. Dari sisi bahasa Arab, dari sisi mana, enggak mungkin mereka merubahnya. Di sini tegas bahwa Rabb-nya yang berbicara kepada Nabi Musa, bukan sinya yang berbicara kepada Rabb. Kan tidak bisa mereka palingkan maknanya. Ya. Karena itu tadi saya terangkan bahwa ahlul bidah mereka karena salah pemahaman, salah di dalam berakidah, akhirnya menjatuhkan mereka ke berbagai kesalahan-kesalahan yang fatal. Nah, maka ahli sunnah dijaga oleh Allah. Mereka tidak pernah melakukan tahrif. Apakah tahrif lafaz atau tahrif makna? Tahrif makna contohnya seperti yang diberikan oleh penulis, kedua tangan diartikan dua nikmat, kedua kekuatan. Ya. Ini tahrif makna. Melingkan makna. Tangan dalam bahasa Arab semua orang paham, tangan itu apa? Iya. Dipahami dari sisi bahasa. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan sifat tangan. Dia datang ratusan dalil yang menjelaskannya dengan berbagai bentuk. Ya. Allah menghamparkan tangannya, menggenggam. Ya. Dan berbagai bentuk penyebutan lafaz tangan dengan berbagai bentuknya semuanya menunjukkan bahwa itu adalah tangan hakiki. Dan bisa dipalingkan kemana yang mereka sebutkan. Karena itu dari kaya ahli sunnah, sekali tetapkan Allah mempunyai dua tangan, mereka tetapkan bahwa kita tetapkan hal itu sebagaimana Allah menetapkannya dalam Al-Quran dan sebagaimana Rasulullah menetapkannya. Kita yakini bahwa tangan Allah suri yang kemuliaan dan kebesarannya dan pasti tidak serupa dengan makhluk. Pasti tidak serupa dengan makhluk. Selesai. Iya. Jelas? Kemudian kata beliau wat-tashbih, dan ahli sunnah dijaga oleh Allah dari at-tashbih. Tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sudah kita terangkan. Seperti orang-orang musyabbih mengatakan bahwa sifat-sifat Allah ada sama dengan sifat makhluk. Allah punya tangan sama dengan tangan kita. Ya. Dan seterusnya. Ini tashbih. Wat-takif. Dan ahli sunnah juga dijaga dari takif. Membagaimanakan. Bertanya bagaimana. Ini juga adalah kesesatan dalam masalah nama dan sifat. Tidak boleh mempertanyakan bagaimana kefiatnya. Ya. Ketika disebut misalnya Allah mempunyai dua tangan, tidak boleh ditanyakan bagaimana tangannya. Kan tidak boleh dikatakan tangannya begini dan begitu. Tidak boleh. Ya. Tangan dimaklumi dari sisi bahasa. Apa yang diinginkan. Adapun kaifiatnya, hakikatnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini bahwa pasti tidak serupa dengan makhluk dan pasti sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kemudian kata beliau wa manna 'alaikum bit-ta'rif wa at-tafsil. Dan Allah memberikan nikmat pada ahli sunnah, mereka mengenal dan paham. Ya. Mereka mengenal dan paham. Artinya bahwa dari penetapan sifat-sifat ini dari sisi bahasa adalah hal yang dimaklumi, hal yang dikenal dan hal yang dipahami. Ya, hal yang dikenal Nah, hal yang dipahami dari sisi bahasa. Tetapi hatta salaku sabila tauhid wa tanzih, sampai mereka, sehingga mereka ahli sunnah menempuh jalan tauhid. Ya, hatta salaku sabila tauhid wa tanzih. Karena sebagian ceritakan subul. Hatta salaku subula tauhid wa tanzih. Sampai mereka menempuh jalan tauhid dan jalan tanzih. Ya. Tauhid adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya. Ini telah kita terangkan bagaimana tauhid al-asma wa sifat. Ya. Itu menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang ditetapkan untuk dirinya dari nama dan sifat, dan juga kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah dari nama dan sifat-sifat Allah. Ditetapkan suri dan kemuliaan dan kebesaran Allah tanpa diserupakan dengan makhluk. Ya. Maka ahli sunnah menempuh jalan tauhid dan tanzih. Ya. Menempuh jalan tauhid dan at-tanzih. Ya, tauhid, mereka mentauhidkan itu menetapkan. Wa tanzih, sekaligus mensucikan. Ya, mensucikan. Mereka sucikan Allah tidak serupa dengan makhluk. Wa tarakul qawla bita'til wa tashbih. Dan mereka meninggalkan pendapat, meninggalkan pemikiran ta'til dan pemikiran tashbih. Ya, telah saya terangkan pada pertemuan tadi pagi bahwa ada dua kelompok yang menyimpang dalam nama dan sifat. Kelompok pertama adalah kelompok apa? Al-Mu'abdilah. Ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Mushabbihah. Al-Mu'abdilah, mereka menta'til, meniadakan nama dan sifat. Sebagiannya meniadakan seluruhnya dan sebagiannya meniadakan sebagian dari nama-nama dan sifat itu. Kelompok yang kedua adalah kelompok Mushabbihah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, kebalikannya. Ya. Dan ahli sunnah meninggalkan seluruh hal ini. Mereka tidak pernah ya, menta'til, tidak pula mereka mentashbih. Karena itu dari kaidah ahli sunnah wal jamaah, isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Ya. Itu kaidahnya ahli sunnah. Isbatun bila tamthil, menetapkan, tapi mereka tidak menyerupakan. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah, tapi tidak diserupakan dengan makhluk. Tanzihun, mereka sucikan Allah. Mereka mensucikan Allah. Allah tidak serupa dengan makhluk, tapi bukan artinya mereka menta'til, meniadakan nama-nama dan sifat. Maksudnya dari kaidah ahli sunnah. Dengar, isbatun bila apa? Tamtsil. Wa tanzihun bila ta'til. Jelas? Kemudian dari kelompok Al-Mu'abdilah dan Mushabbihah, dua kelompok ini jatuh dalam kesalahan yang sama sekaligus. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, kullu mu'abdilin mushabbih wa kullu mushabbihin mu'abdil. Setiap orang yang melakukan ta'til, dia pasti mushabbih juga. Setiap orang yang melakukan tashbih, dia juga melakukan ta'til. Jelas? Iya. Jadi semuanya jatuh dalam kesalahan yang sama. Sekarang orang yang mentashbih, ya, orang yang menta'til dulu. Menta'til artinya apa tadi? Dia meniadakan nama dan sifat. Kenapa dia tiadakan nama dan sifat? Apa alasannya? Kenapa dia tiadakan? Sekarang ketika dibacakan kepadanya ayat, ya, Allah berfirman, Malaka Allah tasbira lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu tidak mau sujud dengan siapa yang saya cipta dengan kedua tanganku? Jelas-jelas sebut di awal Al-Quran. Dengan kedua tangan. Allah menyebutkan. Allah mempunyai dua tangan. Ketika kita bacakan ayat ini kepada kelompok Mu'abdilah, kenapa mereka menta'tilnya dan mengatakan maknanya dua nikmat? Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka menganggap kalau ditetapkan dua tangan, berarti itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Itulah tashbih kalau gitu. Jadi sebelum mereka menta'til, mereka sudah mentashbih Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk dalam hal ini, akhirnya mereka pun mentakwil, memalingkan maknanya. Karena itu, kata Ibnu Taimiyah, setiap mu'abtil pasti musyabbih. Sebaliknya, demikian pula musyabbih. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia telah melakukan ta'til dalam banyak sisi. Yang pertama, dia menta'til sifat-sifat Allah. Terus dia menta'til hakikat dari sifat Allah. Sebab Allah tidak memberitahukan kepada kita hakikatnya. Datang musyabbiha, kemudian dia keterangkan tangannya sama dengan tangan kita. Ya. Kemudian dia menta'til ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat itu. Jelas? Maka mereka jatuh dalam ta'til tiga sekaligus. Kelompok musyabbiha. Ya, karena itu kaidahnya, ya, setiap yang melakukan tasybih dia pasti musyabbih atau mumatsil, dan setiap musyabbih pasti mu'attil. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, ya. Wattaba'u qawla Allah azza wa jalla laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan ahli sunnah dalam hal ini mengikuti firman Allah azza wa jalla, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya. Dan di sini syai' umum. Kalimat nakirah masuk dalam konteks nafi, menunjukkan makna umum. Segala sesuatu tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah tetapkan wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha melihat lagi maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa ayat ini terdapat di dalamnya bantahan terhadap kelompok al-mu'attilah dan kelompok musyabbih sekaligus. Laisa kamitslihi syai', ini bantahan untuk kelompok al-musyabbih. Wa huwa as-sami'ul basir, ini bantahan untuk kelompok al-mu'attilah. Nah, jadi ini penyebutan penegasan kaidah yang telah lalu. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kama warada al-Qur'an bi dhikri al-yadayni bi qawlihi la lima khalaqtu bi yaday wa qawlihi bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha, wa waradat al-akhbar al-sihah an rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhikri al-yadi ka khabari muhajjati Musa wa Adam wa qawlihi lahu khalaqaka Allahu bi yadihi wa asjada laka malaikatahu wa mithli qawlihi la ajalu la aj'alu salih dhurriyyatin من صالح ذرية من خلقته بيدي كما قلت له كن فيكون وقوله خلق الله الفردوس بيده. نعم. Kata penulis rahimahullah, sebagaimana telah warid di dalam Al-Quran, ya, telah datang di dalam Al-Quran penyebutan kedua tangan dalam firman-Nya, pada siapa yang saya cipta dengan kedua tanganku, dan juga di dalam firman-Nya, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar, yunfiqu kayfa yasha, Allah menginfak menginfakkan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan demikian pula telah datang berita-berita atau hadis-hadis yang sahih, ya, khabar kadang bermakna hadis, telah datang hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tangan. Dan saya sebutkan tadi dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa penyebutan tangan, ya, di dalam Al-Qur'an datang padanya ratusan dalil dengan berbagai bentuk. Iya. Dia maksud saya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Seperti penyebutan tentang kisah, ya, perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam alaihi salam. Nah, di mana di dalam hadis itu Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, atau Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, Allah telah menciptakan kamu dengan tangannya dan membuat para malaikatnya untuk sujud kepadamu. Ya. Dari sini sisi pendalilan beliau, penyebutan Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Wamitli qawlihi, dan juga seperti sabda beliau, iya, saya tidak menjadikan orang salih dari keturunan siapa yang dicipta dengan kedua tanganku, seperti orang yang saya katakan kepadanya kun fakan, jadilah maka dia pun terjadi. Nah, ini hadis datang dalam bentuk perbandingan ya. Ya, perbandingan antara orang salih dari manusia dan para malaikat. Ya. Ini hadis. Termasuk hadis yang dibicarakan oleh para ulama akan keabsahannya. Dan masalah yang mana lebih afdal antara malaikat dan manusia yang salih, ini adalah masalah yang dibahas ya oleh para ulama. Nah, dibahas oleh para ulama dan masalah ini menurut Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ini dari fudulul ilm, dari ilmu yang kelebihan ilmu, dalam arti yang hal yang tidak perlu dibahas ya. Dan Syekh Rabi hafizahullah beliau mengatakan bahwa ini permasalahan ya harusnya seorang tidak sibuk membicarakannya. Ya, jadi hadis yang disebutkan di sini, la aja'alu salih durriyati man khalaqtu biyadayya. Ini hadisnya lemah ya, tidak ada yang kuat. Nah. Wa qawluhu, dan demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-firdaus biyadihi. Allah menciptakan firdaus dengan apa? Tangannya. Iya. Dan ini hadis ya disebutkan ya oleh muallif di sini, oleh muhaddiq, dikeluarkan oleh Dar-Qutni dan Al-Baihaqi dari Al-Harith bin Nawfal. Kemudian langsung disebutkan lafadznya. Dan dimaklumi bahwa ini sanad mursal, terputus. Iya. Tapi telah syah di dalam Sahih Muslim semisal dengan itu. Dalam Sahih Muslim ada yang semisal dengan ini. Dari hadith Al-Mughir bin Syu'bah di dalam Kitabul Iman, dari Sahih Muslim. Nah, baik. Sisi pendalilan, khalaqallahu al-firdaus biyadihi. Allah menciptakan surga Firdaus dengan tangannya. Nah, maka ini ayat, dua ayat dan hadith-hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya menetapkan sifat tangan untuk Allah. Kadar prinsip ahli sunnah, mereka menetapkannya seperti Allah dan Rasulnya menetapkannya. Iya. Dengan mengambil kaidah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kata beliau, wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat. Dan demikianlah ahli sunnah berprinsip pada seluruh sifat. Ya. Bukan ahli sunnah berprinsip pada seluruh sifat. Allati nazala bidikriha al-Quran. Semua sifat yang disebutkan oleh Al-Quran. Al-Quran turun dalam menyebutkannya. Waradat bihi al-akhbaru as-sihah. Dan telah ada di dalam hadith-hadith yang sahih. Min as-sam'i wal-basari wal-aini wal-wajhi wal-ilmi wal-quwati wal-qudrah. والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها. أهل السنة mereka menetapkan seluruh sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW yang sahih. Harus dari hadith yang sahih. Ini syarat. Kalau hadithnya hadith yang lemah, maka itu artinya menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak diucapkan oleh Nabi. Sebab hadits yang lemah adalah hadits yang dugaan sangka atau hal yang dipastikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkannya. Karena itu tidak boleh menisbatkannya kepada Nabi. Kita hanya memakai hadits yang sahih saja, yang syah, yang kuat, bertambung dengan rawi-rawi terpercaya sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Iya. Maka yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ditetapkan as-sama, ditetapkan sifat mendengar, wal-basar, dan sifat penglihatan. Iya. Dan ini sudah berlalu bersama kita ayat, wa huwa Sami'ul Basir. Ya. Dan banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, inna Allaha sami'un basir." Sungguh Allah telah mendengar. Ini fi'il madhi. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang berbicara kepadamu tentang suaminya, dan dia mengeluh kepada Allah. Dan Allah senantiasa mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Dengan fi'il madhari. Wallahu yasma'u. Inna Allaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah. Kemudian wal ain. Demikian pula sifat mata. Ya. Sifat mata disebut dalam Al-Qur'an. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah firman, "Tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir." Berjalan di bawah mata-mata kami sebagai balasan bagi siapa yang diingkari oleh kaumnya. Ini tentang Nabi Nuh alaihissalam. Tentang Nabi Musa Allah firman, "Walitusna'a ala aini," supaya engkau berbuat di atas pandangan mataku, di atas ala aini. Ya. Ini penyebutan aini. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengingatkan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu a'war, buta sebelah matanya. Kemudian Nabi menegaskan, "Wa inna rabbakum laysa bi'awar," dan sungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Dari sini ahli sunnah mengambil pendalilan, para a'immah ahli sunnah menetapkan bahwa ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dua mata. Adapun penyebutan 1 dan 3 di dalam ayat 1 dan lebih dari 2, ya. Penyebutan 1 kadang diinginkan 2, dan penyebutan lebih dari 3 tidak menunjukkan apa makna lebih. Iya. Maka jumhur ahli sunnah mereka menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dua mata berdasarkan hadis Abu Hurairah itu tadi. Kemudian juga wal wajh. Ya. Sifat wajah kita tetapkan untuk Allah sifat ini, sebab ditetapkan dalam Al-Qur'an, ditetapkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Al-Qur'an seperti firman Allah, "Illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la," kecuali mengharap wajah Rabb-nya yang Maha Tinggi. Ciri wajah, ya. Ya. Jangan seperti terjemahan Al-Qur'an. Coba untuk lihat terjemahan-terjemahan Al-Qur'an, pasti diartikan apa? Kecuali mencari keridhaan Allah. Itu takwil. Ya, wajah diartikan keridhaan. Ini semua dari jalannya ahlul bidah. Ahli sunnah mereka tetapkan. Kecuali mencari wajah Allah. Ya, dan dimaklumi bahwa memang makna yang diinginkan, seorang yang dikatakan dia hanya mencari wajah Allah, ini menunjukkan keikhlasannya dan menunjukkan ketulusannya. Kan begitu. Tapi mengartikan wajah diartikan dengan keridhaan, ini artinya mentakwil. Ya, salah mengartikan. Yang itu menyelisihi keyakinan ahli sunnah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala wajah. Ya. Kemudian wal ilm, kata penulis wal ilm. Demikian pula tetapkan untuk Allah sifat ilmu. Tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat ilmu. Sebelum saya lanjutkan, untuk lebih mendetailkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dilihat kepada salah satu sudut pembagian, bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat dzatiyah. Yang kedua adalah sifat fi'liyah. Iya. Sifat dzatiyah adalah sifat yang Allah terus-menerus bersifat dengannya. Iya. Terus-menerus bersifat dengannya. Ini disebut sifat dzatiyah. Seperti sifat mata, ya. Sifat ilmu. Tidak mungkin suatu hari dikatakan bahwa Allah tidak berilmu. Ya. Atau suatu saat dikatakan tidak berilmu. Sebab sifat ini terus menerus Allah disifatkan dengannya dan Allah bersifat dengannya. Sifat yang kedua disebut dengan nama sifat fi'liyah atau disebut juga sifat ikhtiyariyah. Ya. Sebab dia adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan keinginannya. Kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Seperti sifat ridha. Allah ridha kepada siapa yang Allah kehendaki. Sifat as-sakhat. Allah murka, kebenci. Allah murka kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini sifat apa namanya? Sifat fi'liyah. Iya. Sekarang kita detailkan dari awal sifat. Pembedakan ya. Yang mana sifat fi'liyah, yang mana sifat dzatiyah. Penulis mengatakan yang telah syah dalam Al-Quran dan Hadis seperti sifat mendengar. Mendengar fi'liyah atau dzatiyah? Sifat dzatiyah. Wal-basar, sifat kelihatan. Sifat dzatiyah. Wal-ain, wal-ain mata, sifat dzatiyah. Ya. Wal-wajh juga sifat dzatiyah. Wal-ilm, wal-ilm adalah sifat dzatiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus disifatkan dengan sifat al-ilm. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Supaya kalian mengetahui supaya Allah bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Ya. Dan doa para malaikat yang disebut dalam Al-Qur'an, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Nah, maka kita tetapkan sifat ilmu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Iya, ilmu yang luas tidak ada batasannya dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak diserupakan dengan makhluk. Kemudian kata beliau wal quwwah dan sifat al quwwah kekuatan. Ini dari sifat dzatiyah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allaha huwa ar-Razzaqu bil quwwati al-matin." Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, bil quwwa dan Maha memiliki kekuatan. Wal qudrah. Dan kita tetapkan sifat al-qudrah, kemampuan. Ya, untuk Allah. Sifat al-qudrah sifat apa? Dzatiyah, sebab tidak mungkin terpisah dari Allah. Dia adalah sifat yang terus-menerus Allah disifatkan dengannya. Karena itu disebut sebagai sifat dzatiyah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir." Sungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wal 'izzah dan sifat al-'izzah. Ya. Sifat al-'izzah, kemuliaan. Nah, Allah berfirman, "Walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin." Walakin al-munafiqina la ya'lamun. Bagi Allah, milik Allah al-izzah. Demikian pula milik Rasulnya dan kaum mukminin. Ya. Maka penyandaran untuk Allah al-izzah itu penyandaran sifat. Untuk Rasulnya dan kaum mukminin juga penyandaran untuk mereka, tetapi sebagaimana yang saya sebutkan. Ya, sama-sama disandarkan. Ya, ada yang disandarkan kepada Allah, ada yang disandarkan kepada makhluk. Apakah menunjukkan kesamaan atau tidak? Tidak harus menunjukkan kesamaan. Adanya sama dalam pensifatan tidak menunjukkan kesamaan hakikat. Ini kaidah yang sudah kita terangkan. Jelas? Ya. Dan Allah berfirman, "Wa huwal azizul hakim." Dan dialah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Hakim. Ya. Hakim, salah satu dari nama Allah bisa diartikan dua arti. Bisa diartikan Maha Bijaksana dan bisa diartikan yang di padanya lah kembali segala hukum. Nah, kemudian wal-azamah dan sifat al-azamah. Al-azamah, keagungan. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa huwa al-aliyyul azim." Dan dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kemudian kata beliau, wal-iradah. Demikian pula sifat al-iradah. Irada akan datang insyaAllah menjelaskannya terbagi dua. Irada kauniyah dan irada syar'iyah. Dan irada warid dalam Al-Quran. Ada dalil dari Al-Quran dan hadith. Fa'alun lima yurid. Allah mengerjakan apa yang Allah inginkan. Ya. Dan banyak lagi ayat menjelaskannya. Wal masyiyah. Demikian pula kehendak. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali ya, di bawah kehendak Allah rabbul alamin. Nah, kemudian wal qawla, demikian pula ucapan, sifat qawl ya. Al kalam wal qawl itu maknanya sama, kembali kepada makna yang sama. Tapi dari sisi isbat penetapan, qaul ditetapkan, al-kalam ditetapkan. Ya. Dua-duanya ditetapkan, sebagainya ditetapkan dalam Al-Quran. Jelas? Ya, al-qaul seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idha arada syai'an, ayyakula kun fayakun. Sungguhnya, perintah Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, misalnya al-qaul, berkata kepadanya, kun, terjadilah, maka ia pun terjadi. Nah, wal kalam, demikian pula sifat al kalam. Ya, al kalam akan lebih diuraikan nanti tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan penetapan sifat ini. Wal riba, demikian pula sifat riba. Ya, sifat riba, Allah firman radhiyallahu anhum, Allah riba kepada mereka, wa radu an, dan mereka juga para sahabat riba kepada Allah. Ya. Nah. Baik, sudah berlalu tadi ya Al-Qudrah sifat apa tadi? Filiyah atau Dhatiyah? Dhatiyah wal-Izzah, Dhatiyah wal-Azamah, keagungan sifat Dhatiyah. Wal-Iradah sifat Fi'liyah. Wal-Masyiyah sifat Fi'liyah. Wal-Qawl wal-Qawl dan Al-Kalam ya, ini akan datang pembahasannya. Dia dua sekaligus, Dhatiyah dan Fi'liyah sekaligus. Warriba, kenapa dikatakan Dhatiyah dan Fi'liyah sekaligus? Ya. Dhatiyah dari sisi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus disifatkan berbicara. Tidak mungkin suatu hari dikatakan tidak berbicara, dikatakan bisu. Ya. Kan tidak mungkin. Jelas? Maka dia dari sisi ini disebut sebagai sifat Dhatiyah. Ditinjau dari sudut lain, Allah berbicara ya, dengan banyak pembicaraan. Ya. Allah berbicara dengan Taurat, berbicara dengan Injil, berbicara dengan Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran lebih belakangan daripada kitab-kitab sebelumnya. Ini menunjukkan ada yang baru. Ya. Maka dari sisi ini disebut sebagai sifat apa? Sifat Fi'liyah. Karena itu para ulama mengatakan bahwa dia adalah sifat Dhatiyah Fi'liyah sekaligus. Sifat Dhatiyah Fi'liyah. Tapi dengan bahasanya yang lain, ya, akan datang ya pembahasan yang lain insyaAllah. Kemudian kata beliau warriba, baik, arriba sifat apa? Fi'liyah. Wassakut, ya, wassakut seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, nah, tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Maka engkau melihat banyak dari mereka, banyak dari orang-orang Yahudi ini, mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Dan sungguh sangat jelek apa yang mereka kedepankan untuk diri mereka, di mana Allah murka kepada mereka. Sakhat alaihim. Sakhat Allahu alaihim. Ya. Dari sini penyebutan as-sakht. Ini dari sifat apa? Sifat fi'liyah. Allah murka kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Allah murka kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, atau orang yang keluar dari jalan petunjuk. Iya. Bagaimana riba? Allah riba kepada siapa ya Allah kehendaki. Allah riba kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan Allah tidak riba kepada kekufuran. Dalam Al-Quran dikatakan, wala yarda ibadihi al-kufur dalam surah Az-Zumar. Allah tidak ridha kekufuran untuk hamba-hambanya. Kemudian kata beliau wal-hubb wal-bughd. Ya. Demikian pula di antara sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah sifat cinta. Allah cinta pada siapa yang Allah kehendaki. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sini ada yang jatuh ya kalimat. Setelah sukut ada kata al-hayah wal-yaqabah wal-farah. Ada yang diceritakan itu? Yang ada ya diceritakan itu. Ini di sebut diceritakan yang satunya lagi dengan tahqiq Badr al-Badr. Ya. Baik. Di antara sifat yang beliau sebutkan juga ada al-haya. Kita Allah disifatkan maha hidup. Ya. Dan ini sifat apa ini al-haya? Sifat dhatiyah. Ya. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Al hayyu, dialah Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha hidup. Ya. Lagi maha qayyum, lagi maha tegak. Kemudian wal yaqaba. Yaqaba artinya yang terjaga. Yaqaba. Tapi ini persifatan butuh dalil. Ya, penulis di sini menyebutkannya tadi. Tidak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya. Ini dari hal yang ahli Sunnah. Ya, sebagaimana dari kaidah penulis sendiri, kita tidak menerima kecuali apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan mungkin beliau ambil ini, beliau pahami dari ayat Al-Quran, لا تأخذه سنة ولا نوم. Dan mungkin beliau pahami ini, sebab beliau sebutkan setelah sifat Al-Hayah yang masih berkaitan dengan ayat kursi. Jelas? Ya. Dalam ayat tidak disentuh oleh sinah, kelupaan, dan tidak pula disentuh oleh naum. Ya. Apa sinah? Seulangnya sinah rasa kantuk. Ya. Sinah rasa kantuk. Naum tidur, dimaklumi. Ya. Jadi dari sisi ini mungkin dipahami oleh penulis al-yaqabah. Jelas? Tapi yang seperti ini tidak boleh dalam menetapkan sifat dengan cara yang seperti ini. Tidak boleh dari pemahaman. Menetapkan sifat harus dengan nas. Ada nas seperti itu persis dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, sumbernya harus dari sumber yang meyakinkan, bukan dari pemahaman yang mungkin salah, mungkin benar. Jelas? Iya. Demikian pula kata penulis wal-bughd wal-hubb. Ya. Wal-hubb wal-bughd. Ini dalam sebuah cetakan ya, disebut al-hubb wal-bughd. Al-hubb artinya cinta. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di banyak tempat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat, orang yang bersuci. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka. Dan mereka pun cinta kepada Allah. Nah, maka kita tetapkan sifat ini untuk Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, dengan meyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya. Baik. Kata beliau wal-bughd. Iya. Demikian pula benci. Sifat benci. Ya, ini disebut di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. dari hadis Abu Hurairah. Ya, Imam Muslim meriwayatkannya dengan panjang lebar, Imam Al-Bukhari secara ringkas. Ya. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba." Wahai Jibril, sungguhnya saya cinta kepada si fulan. Maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril mengumumkan ke penduduk langit, sungguhnya Allah cinta kepada si fulan. Ya, fa ahibbu, hendaknya kalian semua cinta kepadanya. Maka penduduk langit pun cinta kepada hamba itu. Lalu diletakkanlah kecintaan untuk hamba ini di tengah makhluk. Nah, ini semena dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lakum ar-rahmanu wudda." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman akan menjadikan kecintaan untuk mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, dan Allah kalau benci kepada seorang, Allah memanggil Jibril. Kemudian berkata, "Wahai Jibril, inni ubghidhu fulanan." Sungguhnya saya cinta ya kepada si fulan. Sungguhnya saya benci kepada fulan. Maka bencilah dia. Fa abghidhu, bencilah dia. Maka Jibril pun benci kepada orang itu. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah benci kepada si fulan, maka bencilah dia. Maka ini semua peringatan kepada seorang hamba akan pentingnya amalan salih. Orang yang semakin dekat kepada Allah, maka Allah tidak akan melantarkannya. Ya, dan kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada lagi yang bisa memberikan kejelekan kepadanya. Ya. Tapi sebaliknya, kapan seorang hamba dibenci oleh Allah, maka hati-hati. Ya. Tidak ada keselamatan dan keberuntungan bagi hamba yang seperti ini. Nah, kemudian kata beliau, wal-farah, baik al-hubb wal-bughd, sifat apa? Fi'liyah atau dhatiyah? Dari sifat fi'liyah. Ya. Kemudian kata beliau, wal-farah, demikian pula ditetapkan sifat al-farah. Sifat al-farah artinya sifat gembira. Ini ditetapkan sebagaimana Nabi menetapkannya dalam hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari beberapa orang sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatub." Sungguh Allah lebih bergembira. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba. Ketika dia bertobat dari salah seorang dari kalian. Kemudian disebut ya, seorang dari kalian yang dia berada di atas tunggangannya, di atas ontanya, perbekalannya, makanan dan minumannya semua di ontai. Dia berjalan di tengah gurun pasir yang luas. Ya. Tidak ada pepohonan padanya. Maka atau tidak ada tempat, tidak ada kehidupan di gurun pasir ini. Begitu suatu begitu dia berteduh di bawah sebuah pohon berduri, kemudian dia berbaring, ya. Maka tiba-tiba ontanya lari. Ya. Ontanya lari. Ya. Maka tatkala dia dalam keadaan seperti ini, ya, ia pun berbaring kemudian menunggu ajalnya saja. Ya. Karena dia berada di tengah gurun pasir. Dia keluar pun, ya, perjalanan sejauh manapun dia tempuh tidak akan bisa sampai. Ya. Dan dia ingin mencari kehidupan juga tidak ada gunanya. Tidak ada hal yang bisa menghidupinya. Maka tidak ada pilihan lain. Ya tunggu mati saja. Maka tatkala dia berbaring menunggu, tiba-tiba ontanya berdiri di depannya. Kira-kira bagaimana gembiranya orang seperti ini? Hah? Iya. Saking gembiranya dia berkata, ya, dia berucap-ucapan yang dia tidak sesuai, lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Dia berkata, "Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu." Ya. Salah dia saking gembiranya. Ya. Tahu kan kalau orang saking gembiranya salah ucap, salah ngomong. Ya. Demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira kalau hamba bertobat daripada kegembiraan orangnya tadi itu. Dan ini menunjukkan akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dan keagungannya. Iya. Memberi membuka pintu taubat untuk hambanya. Maka kita tetapkan sifat al-farah bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian wadhahat, demikian pula sifat tertawa. Iya. Demikian pula sifat tertawa. Dan ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah. Allah tertawa kepada dua orang, salah satu dari keduanya membunuh temannya, tapi keduanya masuk surga. Ya. Bagaimana bisa ini? Ya. Nabi terangkan. Ya. Pertama, keduanya bertemu di medan tempur, satunya muslim, satunya kafir. Ya. Kemudian si kafir ini dia membunuh si muslim, maka muslim masuk surga. Si kafir yang masih hidup, kemudian dia masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam, kemudian dia bertobat. Lalu dia juga melakukan peperangan kembali. Kemudian dia terbunuh. Dia juga mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang ini. Ya, dua yang saling membunuh tapi dua-duanya masuk ke dalam surga. Sini penyebutan sifat tertawa. Kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Iya. Dengan meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Jelas? Wagairiha, demikian pula selainnya. Dan ini banyak lagi. Di sini penulis hanya memberi contoh. Ya. Contoh menerapkan kaidah. Kata beliau, min ghairi tashbihin li syai'in min dhalika bi sifatil marbubin al makhluqin. Tanpa menyerupakan sesuatu apapun dari sifat-sifat ini, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala wa qalahu Rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berhenti kepada apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita sebutkan kaidahnya apa? Sumber pengambilan penetapan nama dan sifat dari mana? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an qala Allah, Allah firman, Al-Qur'an. Dari sunnah Rasulullah bersabda. Semuanya dari sabda Nabi. Apa yang disandarkan kepada Nabi, menjadi ziyadatin alaihi, tanpa menambahnya. Wala idafatin ilaihi, tanpa menyandarkan kepadanya ya, makna yang lain. Wala takyifin lahu, dan tanpa membagaimanakannya. Wala tashbihin, tanpa menyerupakannya. Wala tahrifin, tanpa merubahnya. Wala tabdilin, tanpa menggantinya. Wala tajirin. Ya. Tajir, merubah. Ya. Wala izalatin min lafdil khabar amma ta'rifuhu al-Arab wa tada'uhu alayhi. Dan tidak boleh pula menghilangkan lafaz berita yang dikenal oleh orang Arab dan mereka meletakkannya untuk hal tersebut. Ya. Ini saya sudah terangkan tadi bahwa ya, dari apa yang ditetapkan dari nama-nama atau dari sifat-sifat, kita ditetapkan sifat Allah mendengar. Sifat mendengar. Mendengar itu dipahami dalam bahasa Arab apa maknanya? Iya. Maknanya apa? Iya. Dan bagaimana penggunaan orang Arab terhadap kalimat itu? Ya, dipahami. Maka tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dihilangkan dari asal ini. Sebab Al-Qur'an turun dengan apa? Turun dengan bahasa Arab. Iya. Dan kita diperintah memahaminya dengan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya, demikian. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis, rahimahullah, ditakwilin mungkarin yustangkar, ya. Dan itu juga tidak boleh ditakwil. Ya. Tidak boleh ditakwil dengan takwil yang mungkar, yang diingkari. Ya, di sini beliau mengisyaratkan takwil di kalangan ahlul bidah. Di kalangan ahlul bidah, takwil artinya dia memalingkan sebuah makna. Atau memalingkan lafaz yang apa mutabazir pada sebuah makna, dia palingkan kepada makna yang lain. Dia palingkan makna yang tersegera seorang itu akan menyangka makna itu pada sebuah kata, dia palingkan kepada makna yang lain. Seperti misalnya dari yang diberi contoh oleh penulis, tangan. Ya. Kalau disebut tangan yang tersegera di benak orang yang paham bahasa, Ya, tangan adalah tangan, kan begitu? Dan begitu tangan ini dipalingkan kepada makna nikmat atau makna kekuatan, maka ini memalingkannya dari makna yang ya, bukan semestinya. Ini yang disebut dengan nama ta'wil. Ya. Dan ta'wil yang seperti ini adalah hal yang batil, ya, dari kesesatan ahli bidah. Ahli sunnah tidak dikenal dengan bentuk ta'wil seperti ini. Ya, ahli sunnah wal jamaah di dalam kalimat ta'wil mereka hanya mengenal dua makna ta'wil. Ta'wil yang pertama, ta'wil bermakna tafsir. Ta'wil bermakna tafsir. Ta'wil yang kedua, ta'wil bermakna hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Ya. Hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Seperti hari kiamat. Hari kiamat, siapa yang tahu sekarang hari kiamat? Bagaimana hari kiamat itu? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah hari kiamat terjadi. Jadi hakikatnya diketahui kapan? Ketika terjadinya. Dalam mengibaratkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa ta'wila." Tidaklah mereka menunggu hari kiamat itu kecuali ta'wilnya. Apa artinya? Kecuali setelah terjadi hakikatnya dia lihat, oh inilah kiamat. Jadi ta'wil bermakna hakikat yang suatu itu kembali kepadanya. Dan kadang ta'wil bermakna tafsir. Ya, seperti dalam firman Allah di surah Ali Imran, "Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Warasikhuna fil ilm. Kalau diwaqaf berhenti di kalimat ar-rasikhun fil ilm sebagaimana yang saya akan terangkan. Iya. Ya ta'wil di situ bermakna tafsir. Itulah yang kadang dibahasakan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Dan ta'wil firman Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Dan ta'wil ayat ini adalah ini. Ta'wil ayat ini apa artinya? Tafsir ayat ini. Iya. Jadi ini makna ta'wil. Jadi kalau membahasakan ta'wil dalam kalimat ahli sunnah hanya dua ini artinya. Siapa yang memalingkan, siapa yang membahasakan kalimat ta'wil dengan memalingkan makna kepada makna yang lain, itu adalah pembahasannya ahlul bidah. Itu adalah pembahasannya ahlul bidah. Jelas? Baik. Kemudian kata beliau, wayujiruna ala dhahir. Ya. Ini juga dari uslub ahli sunnah. Ya. Dalam menetapkan sifat. Ijra ala dhahir. Mereka membiarkan nas bagaimana zahirnya. Mereka membiarkan nas sebagaimana zahirnya. Dalam Al-Quran disebutkan kedua tangan. Biarkan. Kedua tangan. Itu zahirnya. Jelas? Ya. Tidak boleh ditawil. Tidak boleh dipalingkan. Itu zahirnya. Ya. Karena itu, sebagian para ulama mengatakan, kira'atuhu tafsiruhu. Sekedar dibaca saja, itulah tafsirnya. Ya. Sebut kedua tangan, sebut juga kedua tangan. Selesai. Ya. Jelas? Kata beliau, wayakiluna ilmahu ilallah, dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ini kalimat di garis bawah untuk penulis. Sebab ini kalimat ada apa? Iham. Ya. Bisa memberikan sangkaan yang miring. Tapi kita yakin bahwa beliau tidak menginginkan sesuatu yang salah keluar dari jalan ahli sunnah di sini. Ya. Tapi dari uslub ahli sunnah dalam membahasakan akidah, mereka dengan bahasa yang jelas. Ya. Dengan bahasa yang jelas. Maka maksud beliau di sini kita bisa katakan bahwa yang beliau maksudkan ilmunya diserahkan kepada Allah, ilmu tentang apa? Tentang kaifiat, bukan tentang makna. Ya, kaifiat dari sifat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, serahkan kepada Allah. Adapun makna, nah, boleh enggak menyerahkan ilmu maknanya kepada Allah? Ya, maknanya maklum, dimaklumi maknanya. Iya. Dikatakan tangan, maknanya tangan dimaklumi dari sisi bahasa. Iya. Kalau diserahkan maknanya juga kepada Allah, maka inilah yang disebut dengan golongan at-tafwid. Golongan al-mufawwidah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa mereka tergolong orang yang golongan yang termasuk terbejat dari ahlul bidah. Iya. Jika disebutkan tangan, oh tangan ini kita serahkan maknanya kepada Allah. Ya, tidak tahu apa itu tangan. Iya, tidak tahu apa itu tangan. Kita serahkan saja kepada Allah. Iya. Ahli sunnah tidak seperti itu. Ya. Al-mufawwidah makna dan kaifiat mereka serahkan. Ya. Maknanya kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah. Kalau ahli sunnah tidak. Tangan dimaklumi dari sisi bahasa. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Bukan dengan bahasa yang tidak dipahami. Sampai itu. Ya. Turun dengan bahasa Arab. Ya. Maka maknanya jelas. Tapi kaifiatnya inilah yang diserahkan oleh ahli sunnah kepada Allah. Sebab Allah memerintah hal tersebut. Dalam Al-Quran, wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada mengetahui ta'wilnya, ya hakikat dari sifat itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Iya, demikian. Maka dari sangkaan orang-orang belakangan, sekarang muncul juga, ya, dari kalangan kelompok Jahmiyah tadi, Musyabbihah, mereka menuduh ahli sunnah bahwa ahli sunnah mufawwidhah. Sampai ada menulis buku khusus, mereka terangkan bahwa ahli sunnah itu ahli tafwid. Ya, dari mereka salah paham. Asalnya salah paham. Ya. Ahli sunnah bukan menyerahkan makna, ya, mentafwid makna, tapi mentafwid apa? Mentafwid kaifiyah. Kaifiyah itu diserahkan kepada Allah. Hakikat dari sifat itu, bagaimana kaifiyatnya, itu kembali kepada Allah. Kita tidak tahu. Adapun maknanya, maknanya jelas. Dari sisi bahasa, maknanya jelas. Ya, Allah turun ke langit dunia. Turun itu apa? Dimaklumi mana turun. Iya. Yang tidak ada memahami bahwa turun itu naik. Kan begitu? Iya. Allah Maha Tinggi. Iya. Maha Tinggi itu apa? Dimaklumi apa itu Maha Tinggi dari sisi bahasa. Iya. Allah Maha Agung. Maha Agung itu apa? Dimaklumi dari sisi bahasa. Iya. Jelas? Nah. Tapi hakikat dari sifat itu, bagaimana hakikatnya? Ini yang ilmunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah." Iya. Dan mereka ahli sunnah, mereka ashabul hadis, mereka menetapkan bahwa tidak ada yang mengetahui ta'wil. Iya. Ta'wil di sini artinya apa? Hah? Ya, salah satu dari dua penafsiran yang disebutkan itu tadi. Ya, tergantung nanti berhentinya di mana nanti di ayat. Tergantung berhentinya di mana. Sebab ada dua qiraat, saya akan baca. Saya akan sebutkan. Kama akhbar Allah anil rasihina fil ilm annahum yaqulun di qawlihi ta'ala, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang orang-orang yang rasih dalam ilmu. Ya. Tentang orang-orang yang rasihin, mereka betul-betul kuat, ya, dalam ilmu. Mereka berkata, ya, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Ar-rasikhun fil ilmi berkata, kami beriman dengannya semuanya dari sisi Rabb kami. "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Dan tidak ada yang mengingat kecuali ulul albab. Nah, ini ayat di surah Al-Imran. Ya. Awal ayat, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm." Jadi bu, bisa dua qiraat, sedua bacaan. Ini juga menunjukkan bahwa waqafat itu penting. Seorang ketika membaca Al-Qur'an, di mana dia berhenti, itu berpengaruh. Ya. Orang yang pandai tajwid, pandai membaca Al-Qur'an, dia tidak sembarang berhenti. Ya. Kalau dia berhenti kemudian memulai, dia juga tidak sembarang memulainya dari mana. Semuanya ada aturan-aturannya. Sebab ini kaitannya dengan makna. Kaitannya dengan makna ayat. Kalau dia berhenti pada makna, pada titik tertentu, maka bisa-bisa maknanya akan menjadi sangat jelek sekali. Iya. Jelaskan di sini. Karena itu dari hal yang sangat penting dalam ilmu tajwid sebenarnya yang dibaca. Dan ini penerapan, bukan sekedar teori. Karena itu asalnya mengambil, membaca Al-Quran itu asalnya membaca kepada guru. Kita memperdengarkan bacaan Al-Quran kita kepada guru. Sehingga kalau kita kalau berhenti ditegur, jangan berhenti di situ, harus berhenti di sini. Iya. Sebab ini kaitannya dengan makna. Jadi dalam ayat ini ada dua. Iya. Riwayat dari para ulama berhentinya. Ada yang membaca, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Dia berhenti di situ. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Maka ta'wil di sini bermakna apa? Hakikat yang makna sesuatu itu kembali kepada Allah. Ya. Jadi hakikat dari sifat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali Allah. Baik. Ada yang berhenti di mana? Warasikhuna fil ilm. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm. Berhenti di situ. Ya. Jadi kalau diartikan warasikhuna fil ilm, wawnya di situ waw Afifah. Jelas? Wanya apa? Jadi artikan begini, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasih dalam ilmu. Maka ta'wil di sini bermakna apa? Tafsir. Ya. Sebab makna ini, makna dari sifat, dari sisi bahasa dimaklumi. Ya. dimaklumi oleh orang-orang yang rafiq memahami maknanya. Ya. Kita kadang sebagian nama Al-Bari, apa artinya Al-Bari? Ya, sebagian orang kadang tidak paham apa artinya Al-Bari dari sisi bahasa. Ya kan? Tapi rafiq mereka paham penggunaan bahasa Arab ini artinya apa, maknanya apa, mereka paham. Ya. Mereka paham, paham adanya hal ini. Kita sampai sini. Maka di dalam hal ini diikutkan dengan makna tersebut. Jadi ta'wil bermakna tafsir. Ya, maka ini tergantung bacaannya kemana dan dua-duanya bacaan yang benar. Ya, dan dibaca oleh para ulama as-salaf rahimahumullahu taala. Nah. Maka kita simpulkan dari sini kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat, ya, dari akidah ashabul hadith, para pengikut hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka menetapkan nama-nama dan sifat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tanpa diserupai dengan makhluk. Ya, kita telah menguraikan berbagai bentuk kaidah, ya, di dalam hal ini. Ya. Nah, baik, setelah itu penulis berpindah ke masalah yang lainnya. Beliau berpindah ke masalah yang lainnya. Di sini ya, kalau ceritakan saya ini langsung dia, langsung dia pindah. Nah, kalau diceritakan antum ada tambahannya, ya. Mungkin perlu diceritakan tahqiq balagh al-badr. Baik, saya baca diceritakan antum. Kata beliau, wa ayatul kitabi. Kalau diceritakan saya langsung pindah ke masalah berikutnya. Wa yashhadu ashabul hadith wa ya'taqiduna anna al-Qur'an kalamullah. Ya, sudah pindah pembahasan lain. Jadi ceritakan antum masih ada tambahannya. Wa ayatul kitabi wa akhbarur rasuli sallallahu alaihi wasallam as-sahihatu المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار مصنف المسانيد المسانيد الصحاح الكبار. كتب له رحمه الله dan ayat-ayat Alkitab di sebagian cetakan ditambah wayumsikuna amma siwa dalik, dan mereka menahan selain daripada itu. Kemudian beliau tekankan, kata beliau, dan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah yang sahih, al-munira, yang sangat terang, al-natiqa, yang menjelaskan, menerangkan bihadihi sifat, menerangkan sifat-sifat ini, sifat-sifat yang beliau sebutkan, wa ghairiha, dan menerapkan selain daripada itu, kathira, dalil-dalilnya sangat banyak. Yatulul kitabu bi-ihsa'iha, kitab ini akan menjadi panjang kalau didetailkan hitungannya. Ya. Demikian pula, kitab ini akan menjadi panjang kalau disebutkan kesepakatan para ulama agama, ya, para imam agama, para ulama'nya tentang kesahihan akhbar tersebut. Ya. Jadi beliau di sini mensyaratkan hanya meringkas. Ya. Kalau beliau ingin apa merinci, maka beliau akan membawakan sanad-sanadnya dan beliau lengkapi dengan uraian kesepakatan para ulama dalam hal ini. Tapi beliau hanya meringkas. Ya. Kata beliau, aktsaruha mukharrajun bil asanid sahihah. Kebanyakan dari yang seringkas ini, kata penulis, saya telah keluarkan dengan sanad-sanad yang sahih di dalam kitab Al-Intisab. Beliau punya buku lain disebut dengan nama Al-Intisab. Iya. Dan ini akan berulang lagi, beliau isyaratkan beberapa kali dalam buku ini bahwa beliau punya karya namanya Al-Intisab. Dan yang sangat disayangkan buku ini dari jumlah dari buku-buku penulis yang tidak diketemukan di masa ini. Nah, kata beliau, syaratnya di awal halal kitab al-ikhtisar. Ya. Dan saya di kemarin saya sebutkan, ya, bahwa beliau punya selain dari buku ini beliau punya apa? Wasiat. punya wasiat-wasiat yang indah berisi akidah-akidah beliau. Itu berada di dalam apa? Kitab Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra. Iya. Kamu bisa buka biografi beliau di Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra. Sebab kelihatannya beliau dari sisi tertib madhab, kayaknya beliau mutafakih, mengambil fikih dari madhab Syafi'iyah penulis. Iya. Nah, karena itu diberikan biografi di Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra. Itu buku memuat biografi ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, dan dalam buku itu disebutkan wasiat beliau panjang lebar disebutkan. Dan wasiat ini alhamdulillah saya pernah pelajari dan saya bacakan satu persatu ke Syekh Ahmad An-Najmi ya rahimahullahu taala. Dan beliau mensyarahnya, ya, memberikan ta'liqat terhadap wasiat tersebut. Dan menunjukkan bahwa apa? Wasiat beliau itu adalah wasiat yang memang diperhitungkan di kalangan para ulama. Dan di sela-sela saya baca wasiat tersebut kepada beliau, ya, Syekh Ahmad sangat kagum dan takjub dengan keindahan wasiat-wasiat beliau. Rahimahullah. Wa rahimah a'immatana jami'an. Baik. Kata beliau, wa syartuna fi awal hadzal kitab al-iktisar. Ya. Jadi itu saya sudah sebutkan di kitabul intisar. Adapun di kitab ini syarat kita tadi apa? Kata beliau, saya sudah sebutkan. Syarat kita di awal kitab ini adalah apa? Al-istifar, meringkas. Ya, saya sudah sebut apa artinya meringkas? Hah? Maqallah lafzuhu wa katsarah ma'na. Apa yang sedikit lafadznya dan banyak maknanya. Wal-istifar ala adna al-miqdar. Demikian pula membatasi dengan kadar yang paling minimal. Dun al-iktsar bi riwayat al-akhbar. Dengan tidak memperbanyak periwayatan hadith-hadith. Ya. Wadikri asanidihya as-sahihati illa naqlatil asar. Dan juga tidak menyebutkan sanad-sanadnya yang sahih di kalangan para ulama yang menukil hadis. Ya, dan di kalangan yang menulis musnad-musnad yang sahih dan musnad besar yang sahih. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau pindah ke masalah berikutnya. Kata beliau, wa yashhadu ahlul hadis wa ya'taqidun. Dan ahli hadis mempersaksikan dan mereka meyakini. Ya. Soalnya saya diberi jam ya, tidak ada jam. Saya simpan jam depan sini supaya saya tahu waktu. Pas saya bicara saja. Sebentar malam misalnya saya bicara hampir jam 12. Ya. Ya. Sudah lewat waktu ya? Oh gitu. Jadi bagaimana? Kita lanjutkan. Salat maghrib jam berapa? Baik. Kita lanjutkan kapan? Salat maghrib. Sampai jam 9. Ya cukup bisa. Baik, saya baca sedikit kalau gitu. Ya, kata beliau, wa yashhadu ahlul hadith. Dan ahlul hadith mempersaksikan. Wa ya'taqidun. Dan mereka meyakini. Ya. Perhatikannya mempersaksikan dan meyakini. Sebab itu kaitannya dengan akidah. Persaksikan bukan hal yang disembunyikan. Orang yang punya akidah yang lurus. Ya. Tidak boleh malu menyembunyikannya. Dia menampakkannya, mengajari manusia kepada akidah yang benar. Iya. Dan seorang berbangga dengan agamanya. Berbangga dengan agamanya. Iya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Ketika beliau diperintah membuat perahu. Beliau membuat perahu. Iya. Maka disebut dalam ayat di surah Hud. Wa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru bih. Setiap kali ada sekelompok pembesar kaumnya melalui Nabi Nuh yang sedang membuat perahu, maka mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata apa? In tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Kalau kalian mengolok-olok kami, maka kami juga mengolok-olok kalian sebagaimana kalian melakukannya. Beliau merasa bangga dengan melaksanakan perintah Allah. Iya. Jelas? Maka demikian harusnya ahli sunnah. Iya. Mereka bangga dengan akidahnya. Mereka bangga dengan keyakinan dan kebenaran yang diyakini, yang dia ketahui. Ya, bukan artinya bangga bermakna dia sombong di atas manusia, yang mencela manusia, tidak. Tapi dia punya izzah, ya, merasa agung dengan akidah tersebut, merasa mulia. Ya. Ini akan membawa seorang untuk istiqamah di atas akidah. Karena itu lihat pembahasan dari Imam As-Sabuni. Beliau berkata, dan ahli hadis mempersaksikan, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang dimaklumi di kalangan ahli hadis. Kalau disebut ahli hadis, pasti ini keyakinan mereka. Sebab mereka dikenal, menyampaikannya dan menyebarkannya. Karena itu dimahami dari mereka bahwa mereka meyakini anna al-Qur'ana kalam Allah. Mereka meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Ya. Adalah firman Allah. Ya. Anna al-Qur'an kalam Allah. Adalah kalam Allah wa kitabuhu. Dan Al-Qur'an adalah kitabnya. Wa wahyuhu. Dan Al-Qur'an adalah wahyunya. Wa tanziluhu. Dan Al-Qur'an adalah tanzil dari Allah. Ghairu makhluk. Bukan makhluk. Man qala bi khalqihi wa taqadahu fa huwa kafirun indahum. Siapa yang berkata bahwa Al-Qur'an itu makhluk, dia meyakininya, maka dia kafir di kalangan ashabul hadis. Iya. Sini penulis memulai dengan permasalahan apa? Al-Qur'an. Kaitannya, beliau tadi menjelaskan tentang kaidah seputar sifat-sifat. Maka beliau masuk di sini. Lebih memperluas pembahasan tentang sifat al-kalam. Iya. Kenapa beliau membuka masalah ini dan memperluas pembahasan? Sebab kesesatan ini yang paling banyak terjadi di masa beliau. Iya. Dan di masa para a'immah sebelum beliau. Sampai ahli sunnah mereka difitnah, disiksa karena mempertahankan keyakinan mereka bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Iya. Mereka disiksa karena tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, jelas? Maka ini masalah menjadi fitnah besar. Ya, sebab sebagian para ulama, ya, oleh sebagian penguasa, diancam dengan dibunuh kalau tidak menjawab bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka kadang sebagian para ulama karena pedang sudah berada menempel di lehernya, maka kadang mereka menjawab tidak seperti yang dia yakini, dianggap sebagai darurat. Ya. Dan yang kokoh dalam hal ini adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau tidak takut. Ya. Beliau meyakini, kalau beliau meninggal, maka ini adalah pelajaran untuk kaum muslimin. Kalau Imam Ahmad menjawab, mengikuti mereka, maka ini akan menyesatkan orang-orang umum. Maka beliau pun bersabar. Ya, bersabar mendapatkan siksaan. Dan penguasa tidak berani membunuh beliau. Ya. Tapi kalau dibunuh, maka orang-orang akan semakin yakin bahwa penguasa yang mendukung mazhab Jahmiyah ini, ya, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, masyarakat umum akan semakin paham bahwa itu adalah akidah yang sesat. Kalau mereka membunuh Imam Ahmad. Karena itu mereka hanya menyiksa supaya Imam Ahmad kembali dan rujuk dari ucapannya. Dan Imam Ahmad didebat depan penguasa. Dan beliau tidak pernah rujuk. Ya, beliau berucap indah. Berikan kepadaku dalil dari Al-Quran dan hadis sehingga saya berpegang dengannya. Ya. Maka setiap kali datang dari kelompok Jahmiyah mempelintir ayat-ayat, Imam Ahmad berkata tidak ada pendalilan di situ. Ayat ini maknanya begini dan begini. Beliau membantah hujah-hujah mereka satu persatu. Ya. Nah, demikian. Dan ini dari kesabaran beliau rahimahullah ta'ala. Karena itu beliau digelar sebagai imam ahli sunnah. Dan beliau menjadi simbol di masa itu. Sehingga siapa yang menyelisihi akidah Imam Ahmad, berarti dia di atas kesesatan. Ya, begitu diukur. Bukan diukur dengan orang per orang. Tapi beliau sudah menjadi simbol di masa tersebut. Ya. Ya, sebab tidak ada yang benci kepada Imam Ahmad kecuali ahli bid'ah. Kalau dia ahli sunnah, pasti dia cinta kepada Imam Ahmad. Pasti dia cinta kepada Imam Ahmad. Bukan artinya beliau manusia maksum, tidak ada salahnya, enggak. Tapi demikianlah. Orang yang cinta kepada sunnah, dia cinta juga kepada ahli sunnah. Cinta kepada orang-orang yang menegakkan sunnah dan cinta kepada ulama sunnah. Demikian. Maka ahli hadis menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Kalau ada dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, meminta jaminan keamanan kepadamu, ini dari hukum kenegaraan ya. Kalau ada dari kafir luar negara yang masuk ke negara Islam, dia minta jaminan keamanan, dilindungi masuk ke negara Islam untuk mendengar Al-Quran, maka Allah perintah hendaknya kalian memberikan jaminan keamanan supaya dia masuk. Dikatakan apa? Hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Ini tegas disebut bahwa Al-Quran adalah apa? Kalam Allah. Sampai dia mendengar kalam Allah, yaitu mendengar Al-Quran. Jelas? Nah, dan di dalam beberapa ayat tentang orang-orang Yahudi disebutkan yuharrifuna kalam Allah, mereka merubah kalam Allah. Jadi disebut dengan kalam. Iya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian wa kitabuhu, Al-Quran adalah kitabnya, adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, dia adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh dengan berkah. Iya, penuh dengan berkah. Maka disebut dengan kitab. Ya, dalikal kitabu la rayba fih, dia adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya, dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Wa wahyuhu, ya, dan dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dan ini disebutkan ya, dalam beberapa ayat ya, di Al-Quranul Karim. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa tanziluhu, dan Al-Quran adalah tanzilnya, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena disebut tanzil, dan di sebagian ayat disebut inzal, kitabun anzalnahu, karena disebut tanzil. Ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Dan dia adalah tanzil dari rabbul alamin, diturunkan oleh Jibril yang terpercaya. Ya, tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin, tanzilul kitab, penurunan al-kitab tidak ada keraguan padanya dari rabbil alamin. Jadi disebut tanzil. Ya, maka dia adalah kalam Allah, kitab Allah, wahyu dari Allah. Allah menurunkannya. Iya. Tanzil dari sisi Allah. Ghairu makhluk. Penekanan, bukan makhluk. Iya. Kalimat ghairu makhluk ini belakangan ditambah oleh para imam. Kenapa? Setelah munculnya apa? Bidah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka ditambah ghairu makhluk. Iya. Untuk menegaskan akidah yang benar. Dulu sebelum ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka tidak ada dari ucapan para imam yang menyebutkan makhluk atau tidaknya. Ya, jelas. Walaupun ya telah dimaklumi bahwa dia bukan makhluk, tapi begitu ada yang memunculkannya, maka para ulama membantahnya. Ya, karena itu dari kaidah dalam membaca buku akidah ada sebagian kata-kata yang digunakan oleh para imam, mereka gunakan hanya dalam posisi membantah saja, membantah ahlul bid'ah. Bukan dalam posisi mengisbat, menetapkan. Ya. Bukan dalam posisi menetapkan. Iya. Jadi dari apa namanya kaidah yang penting untuk diketahui, ini berlaku di beberapa bab. Nah, baik. Jadi adalah tanzilnya, bukan makhluk. Iya, bukan makhluk. Apa dalilnya bukan makhluk? Al-Quran. Iya. Dalilnya banyak. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ala lakul khalq wal amr. Ketahuilah bahwa milik Allah al-khalq, penciptaan. Ya. Sebab makhluk artinya apa? Yang dicipta. Milik Allah al-khalq dan milik Allah al-amr, perintah. Jadi bedakan antara al-khalq dan apa? Al-amr. Ya. Khalq lain, amr lain. Dan Al-Quran dari apa? Dari amr Allah Subhanahu wa Taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya, dalam Al-Quran, ya, wa kadzalika auhayna ilayka ruhan min amrina, Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh. Ya. Al-Quran disebut ruh. Ya. Dari perkara kami. Maka dia disebut dari amr. Dari perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dibedakan antara Al-Quran dan Al-Khalq. Jelas? Iya. Maka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, ini menyelisihi dalil-dalil, ya, dan akan membawa kepada konsekuensi yang sangat fatal sekali. Membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang sangat fatal. Karena itu penulis di sini menegaskan, man qala bi khalqihi, siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk, wa taqadahu, dan dia yakini, perhatikan kalimatnya, dan dia yakini, fahuwa kafirun indahum. Maka orang yang seperti ini kafir di kalangan ashabul hadith. Dan telah saya sebutkan, ya, ada yang mengkafirkan orang-orang Jahmiyah dari nukilan Al-Lalatai. Berapa orang ulama yang mengkafirkan? 500. Nukilan Al-Jahadi hampir 1000 orang yang mengkafirkan dari para ulama. Nah, ya, disepakati tentang kafirnya. Tapi ini pengkafiran umum. Jelas ya? Pengkafiran umum. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau terhadap penguasa yang menista beliau, ya, beliau masih mendoakannya sebagai kebaikan. Sebab dia tahu bahwa penguasa ini hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ya. Dia masuk ke dalam bentuk orang yang mendapat udur. Jelas? Tapi berbeda dengan orang-orang yang pencetusnya, seperti Aidan Abi Duat dan apa namanya, yang semisal dengannya, yang memfitnah Imam Ahmad rahimahullah, maka beliau tegas dalam mengkafirkannya. Jelas? Iya. Jadi ini pengkafiran umum. Adapun kepada orang per orang itu ada syarat-syaratnya. Dan dimaklumi ya, dalam pengkafiran ada 4 syarat yang harus terpenuhi dan ada 4 syarat yang harus hilang dari orang tersebut. Harus 4 perkara yang tidak boleh terdapat padanya. Jadi ini ada rinciannya di kalangan ahli sunnah. Iya. Jelas? Maka orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dikafirkan sebab konsekuensinya sangat fatal sekali dan membawa kepada akidah yang sangat rusak. Kalau dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka itu artinya dia mengatakan bahwa sifat Allah itu adalah makhluk, dicipta. Sebab Al-Quran adalah apa? Kalam Allah. Dan kalam Allah adalah apa? Sifat Allah. Jadi kalau sifat Allah dia katakan makhluk, berarti Allah juga adalah apa? Makhluk. Karena itu wajar kalau dikafirkan oleh para ulama. Iya. Kemudian orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ini dia akan membawa ayat-ayat dan hadis-hadis yang jelas di dalam Al-Quran, ya, pensifatan tentang Allah, semuanya akan dianggap sebagai makhluk. Ya, seperti qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya dalilan tentang tauhid. Maka ini dengan ucapannya bahwa Al-Quran itu makhluk, semuanya dianggap apa? Semuanya dianggap makhluk. Jadi bagian dari mentauhidkan Allah juga dianggap makhluk. Kemudian ucapan bahwa ya, kalam Allah adalah makhluk, ini mengharuskan bahwa seluruh kalam, seluruh makhluk yang ada itu adalah kalam Allah. Kan begitu? Iya. Dan ini juga pengharusan yang baku. Ya. Kemudian di sisi yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berdoa, ya, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalam Allah. Kita diajarkan zikir pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahit tammat, apa? Bisyarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah. Ya. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat kalam itu sama. Ya. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalam Allah yang maha sempurna. Ya. Andai kata kalam adalah makhluk, berarti Nabi memerintah berlindung dengan apa? Dengan makhluk. Ini perbuatan apa? Syirik akbar. Ya. Jelas? Makin dari keharusan-keharusan batil. Karena itu wajar kalau para imam mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Iya. Baik. Iya, sampai sini dulu ya. Sudah hampir jam 6. Kita siap-siap untuk salat maghrib. InsyaAllah ta'ala setelah salat maghrib kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.